Jadi Allah Ta'ala mengetahui kita makhluk yang lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Kita butuh sama orang lain untuk ta'awun, untuk saling tolong-menolong. Kita kalau hidup sendiri, ini tidak bisa. Kita butuh pertolongan orang lain. Sehingga kita pun disuruh untuk saling tolong-menolong dalam perbuatan kebaikan. Terkadang kita mungkin waktu pas semangatnya melemah, semangatnya kendor, maka dengan pertolongan dari saudara kita, kita jadi semangat lagi. Yang tadinya kita jarang taklim, kemudian diajak, ayo taklim lagi. Ayo biar dapat ilmu. Ayo biar dapat pahala. Ayo ikut taklim lagi. Nah, ini pertolongan ikhwan kita, saudara kita, mengingatkan kita terhadap akhirat, mengingatkan kita untuk beramal soleh. Ini bukti kita butuh pertolongan dari saudara kita. Kita tidak bisa terlepas dari saudara-saudara kita. Nah, aku bisa mengerjakan sendiri. Akhirnya dia pun terjatuh dalam perkara kesalahan-kesalahan yang tidak ada yang mengingatkan. Kemudian Allah Ta'ala juga berfirman, wal asr innal insana lafi khusr illal ladina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Allah Ta'ala berfirman, demi masa, innal insan lafi khusrin. Sesungguhnya seluruh manusia dalam keadaan merugi. Ini patut kita camkan, kita perhatikan benar-benar. Semua manusia rugi. Jadi kita di sini pun rugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Kita semua manusia dalam keadaan merugi, kecuali orang-orang yang beriman. Orang yang beriman ini tidak akan merugi. Dia di akhirat mendapat ketenangan dari Allah SWT, mendapatkan petunjuk. Dan di akhirat pula, kita seorang yang beriman akan mendapat keamanan dari Allah SWT. Wa amilus salihat. Dan tidak hanya orang yang beriman, tidak sekedar beriman. Kalau orang yang beriman, dia pasti akan beramal saleh. Jadi ketika dia telah mengatakan beriman, aku beriman pada Allah, aku beriman dengan adanya jannah, aku beriman dengan adanya neraka, maka dengan keimanan tersebut pasti mendorong dia untuk amal saleh. Jadi kalau semata-mata mengucapkan beriman tanpa amal saleh, dia masih termasuk orang yang rugi. Karena bukti iman dia, yaitu dia beramal soleh. Wa tawasaw bil haqqi. Kemudian, kalau dia sudah beriman, dia beramal soleh, dia butuh saling berwasiat untuk menetapi kebenaran. Saling berwasiat untuk selalu mengerjakan kebenaran. Tadi kita di awal sudah kita singgung bahwasannya manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Dia pasti mengalami futur, mengalami suatu kebosanan, mengalami kemunduran dalam semangat, beramal soleh. Maka dengan saling berwasiat, saling menasihati untuk selalu menetapi kebenaran, maka kita pun akan menjadi orang yang beruntung, bukan termasuk yang merugi. Kemudian watawasau bisabar, dan di samping dia saling nasihat-nasihati di atas kebenaran, juga butuh saling menasihati di atas kesabaran. Orang yang beramal soleh pasti butuh kesabaran. Kesabaran dalam mengamalkan perbuatan baik. Kalau kita tidak ada kesabaran, pasti kita pun tidak akan beramal soleh. Kita pun akan berhenti. Ketika bangun tidur berzikir, kemudian ambil air wudhu, kemudian sholat. Ini kalau tidak sabar, berat untuk melakukan ini. Bangun pagi di waktu subuh, enak-enaknya tidur, bangun. Ini butuh nasihat, saling nasihatin untuk bersabar. Bahwasanya sabar, Allah akan memberi ganjaran yang besar bagi orang-orang yang sabar. Bahwasanya Allah akan memberi berbagai ganjaran yang luar biasa terhadap orang-orang yang bersabar. Sabar dalam menjalankan ketaatan. Sabar dalam menjauhi maksiat, larangan-larangan Allah. Sabar dalam menghadapi musibah-musibah di dunia ini. Sehingga orang yang tidak merugi, yaitu dia harus terkumpul empat perkara ini. Dia orang yang beriman, kemudian dia beramal soleh, dia saling nasihat-nasihati di atas kebenaran, dan dia saling menasihat-nasihati di atas kesabaran. Ini kalau orang bisa menjalankan keempat-empatnya ini, dia termasuk orang yang beruntung, bukan orang yang merugi. Qala al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, berkata Imam Asy-Syafi'i kalaman maknahu. Imam Syafi'i berkata satu ucapan yang maknanya innan nasa au aksarahum fi ghaflah an tadabburi hadis surah. Sesungguhnya orang-orang atau sesungguhnya mayoritas manusia dalam keadaan lalai dari mentadaburi surat ini. Ini banyak manusia tidak mau mentadaburi ayat ini, surat Al-Asr, di mana Allah bersumpah demi masa. Sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi. Nah, ini kalau kita benar-benar jeli, benar-benar cermat, pasti kita akan memanfaatkan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Untuk beriman, untuk beramal soleh, untuk saling menasihati di atas kebenaran, saling menasihati untuk sabar. Qala syarih, qala al-allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahu ta'ala, asyarhu, qala al-mu'allif rahimahu ta'ala, berkata penulis, semoga Allah merahmatinya, babu ta'awun alal birri wa taqwa, bab saling tolong-menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. At-ta'awun maknau at-tasa'ud. At-ta'awun, tolong menolong, maknanya apa? At-tasa'ud. Sama, saling bantu-membantu. Bantu-membantu di atas kebaikan. Misalkan temannya susah bangun untuk sholat malam, dibangunkan. Kalau temannya berat untuk menjalankan ketaatan, maka kita bantu. Wa an yu'inan nas ba'dhum ba'dan 'alal birri wat taqwa, yaitu manusia sebagian mereka membantu sebagian yang lain di atas kebaikan dan ketakwaan. Fal birru, apa itu albir? Fi'lu al khair. Albir, kebajikan, yaitu mengamalkan perbuatan. Berbuat kebaikan. Berbuat kebaikan, ini disebut albir. Wa taqwa, sedangkan at-taqwa, ittika'u syar. Mencegah kejelekan. Membentengi dari kejelekan. Ini dari ta'awanu alal bir, yaitu saling tolong menolonglah untuk melakukan kebaikan-kebaikan, dan tolong menolonglah untuk menjauhi kejelekan. Wadzalika annannasa ya'maluna 'ala wajhain. Demikian itu orang-orang manusia, mereka beramal dengan dua sisi. Mereka berbuat ada dua sisi. Alama fi khair, ada orang-orang yang dia melakukan kebaikan-kebaikan. Walama fi syar, dan ada pula orang yang mengamalkan perbuatan-perbuatan kejahatan. Fama ma fihi al khair fata'awun alaihi antusa'ida sahibaka ala hadal fi'il watu yasiru lau al amr. Adapun kalau dia beramal kebaikan, yaitu at-ta'awun alaih, saling tolong menolong di atas kebaikan, yaitu engkau membantu temanmu untuk berbuat amalan ini, yaitu berbuat amalan soleh, membantu teman di saat teman berat, maka kita bantu. Saat teman kita butuh bantuan, kita tolong. Waktu yasir lau al amr, dan engkau permudah urusan baginya. Di saat dia kesulitan, maka kita pun bantu dia. Misalkan dia kesulitan untuk memahami pelajaran, kita bantu dia untuk memahami pelajaran agar paham. Misalkan dia kesulitan dalam hal harta, maka kita bantu dia. Gimana mungkin dia butuh bantuan, maka kita bantu dia agar dia tetap bisa istiqomah di atas al-haq, agar dia tetap bisa kumpul sama saudara-saudaranya. Mungkin di saat dia butuh tempat tinggal di dekat ma'had, dia pun kesulitan nyari, maka kita ikut carikan. Kita carikan dia agar bisa tinggal di dekat pondok, bisa sering taklim, bisa sholat lima waktu tepat waktunya, atau di saat ada saudara kita ingin menikah nggak dapat-dapat, nah kita bantu carikan. Jangan kemudian kita, wah nanti kalau aku nyarikan dianggap apa macomblang, mak comblang, jelek jelek sekali ya julukannya, mak comblang. Ini kita tidak masalah mau dikatakan mak comblang atau mak-mak yang lain atau simbok yang lain. Intinya kita kalau tahun kita ikhlaskan, kita bantu saudara kita. Kemudian sawa'un kana hadza yata'allaqu bika au mimma yata'allaqu bi ghairika. Sama saja hal tersebut terkait dengan dirimu atau terkait dengan orang lain. Jadi tolong-menolong, mungkin engkau yang butuh bantuan atau orang lain yang butuh dibantu. Wa amasyar, adapun kejelekan, fata'awun fihi bi antuhadzira minhu. Saling tolong-menolong dalam kejelekan, maksudnya ini apa? Yaitu memperingatkan dari kejelekan tersebut. Jadi ta'awun, tolong-menolong, bukan terus membantu berbuat jelek, bukan. Ketika ada temannya berbuat jelek, ditutup-tutupi. Ini ta'awun yang jelek. Ta'awun alal ismi. Kalau temannya berbuat kejelekan, temannya ditegur. Temannya disadarkan. Wei saudaraku, enggak boleh ini. Ini enggak boleh, haram. Ini dilarang oleh agama, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita enggak berani untuk menegur, kita laporkan kepada pengajar, kepada asatidah. Ustaz, ini fulan gini. Lah nanti kalau saya sering lapor, nanti dikatakan tumbak cucuan, gimana Ustaz? Enggak apa-apa. Mau dikatakan tumbak cucuan, tumbak-tumbak yang lain. Kita tujuannya apa? Tolong-menolong untuk mencegah kemungkaran. Yang kita cari ridha Allah Ta'ala. Bukan ridha manusia. Biar orang-orang tidak suka sama kita. Gara-gara kita sering lapor, sering amar ma'ruf nahi mungkar. Biar orang banyak yang tidak senang, tapi yang penting Allah ridho dengan kita. Jadi yang satu-satunya yang kita cari adalah ridho Allah SWT, bukan ridho manusia. Wa tamna minhu masata'ta, engkau cegah dari perbuatan kejelekan semampu engkau. Kalau bisa dicegah memakai kekuatan, pakai. Di saat teman kalian mau ngambil mangga, jangan-jangan. Tangannya tarik. Gak boleh. Itu mangga orang. Kalau mau, ya izin dulu. Tapi kalau minta-minta, ya ini menghilangkan murah. Ini kita dalam syariat Islam tidak diajarkan suka minta-minta. Ini kalau bisa dengan kekuatan. Kalau enggak berani, ya dengan nasihat. Hanya sekedar ucapan. Jangan dilakukan, nanti dosa loh. Wa antu syira alaman arada an yaf'alahu bitarkihi wa hakada. Yaitu engkau tunjukkan kepada orang yang ingin melakukan kejelekan untuk meninggalkannya. Demikian. Ita'awun, yaitu tolong-menolong dalam rangka mencegah kemungkaran. Jadi teman kita kalau mau berbuat mungkar, kita cegah. Itu bentuk ta'awun. Saling tolong-menolong. Falbiru fi'lul khair. Albir yaitu fi'lul khair. Perbuatan baik. Wa ta'awun alaihi wa tasa'udu alaihi. Yaitu saling tolong-menolong di atasnya. Saling bantu-membantu untuk berbuat kebaikan. Waktu yasiru linnas, engkau permudah mempermudah orang-orang untuk melakukan kebaikan. Wa taqwa ittiqa'u syarr, sedangkan takwa ini ittiqa'u syarr, mencegah dari kejelekan. Wa ta'awun 'alaihi bi an tahula bainan nas wa baina fi'il syarr. Yaitu ta'awun padanya, yaitu apa? Engkau halang-halangi orang antara dia dan perbuatan jeleknya. Jadi di saat mau berbuat jelek, kita halang-halangi. Jangan, jangan lakukan. Ini haram. Jangan engkau lakukan. Ini enggak boleh. Wa antuhadhirahum minhu, dan engkau beri peringatan mereka dari perbuatan jelek tersebut. Hatta takuna al ummata, hatta takuna al ummatu ummatan wahidah, sehingga umat ini menjadi satu umat. Bagaimana firman Allah, wal takum minkum ummah, hendaklah kalian menjadi satu umat, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, kalian saling, kalian merintahkan kebaikan dan kalian cegah kemungkaran. Ini kalau jadi satu umat, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Jangan sampai kita seperti orang-orang Yahudi, di mana Allah laknat karena mereka tidak saling amar ma'ruf nahi mungkar. Wa innal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam kanu la yatanahawna amukarin fa'alu, telah dilaknat orang-orang kafir dari kalangan bani Israil melalui lisan Nabi Dawud dan Nabi Isa. Kenapa mereka dilaknat? Kanu la yatanahawna amukarin fa'alu, mereka tidak saling mencegah kemungkaran. Mereka melihat kemungkaran, dibiarkan saja. Mereka melihat kemungkaran, malah didukung. Nah ini Allah laknat. Jadi kalau kita melihat teman kita, saudara kita berbuat mungkar, kita ingatkan. Nah yang diingatkan pun harus terima. Karena kita apa? Bani Adam, kita adalah manusia yang penuh kekeliruan. Allah Rasulullah menyatakan, kullu bani Adam khata'un, masing-masing bani Adam, seluruh bani Adam itu salah. Nah, kita pasti berbuat salah, masih berbuat kekeliruan. Kita butuh nasihat. Jadi kalau kita mendapat nasihat, kita bersyukur, kita ucapkan jazakallah khair. Saudara kita menasihati kita, tujuannya baik, agar kita tetap di atas kebaikan, tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran. Ini namanya saudara. Kalau dia membiarkan kita untuk berbuat kemungkaran, berarti dia bukan saudara kita. Dia malah berharap kita terjatuh dalam kemungkaran-kemungkaran. Na'udzubillah. Berarti dia menginginkan kita menjadi orang celaka. Karena namanya saudara, melihat saudaranya berbuat kekeliruan, kemungkaran, dinasihati. Wal amru fi qawli, perintah pada firman Allah, ta'awanu amrun ijab bima yajibu. Ini perintah wajib pada perkara yang wajib. Jadi kalau pada perkara-perkara wajib, kita pun ta'awun. Misalkan kita mau sholat ke masjid, ada teman kita enggak punya kendaraan, kita goncengkan. Teman kita mungkin sulit ke masjid karena kakinya kena kaca, kena duri, jalannya susah. Nah, kita taruh di motor kita, kita gonceng. Dari perkara wajib kita tahu. Wastihbab fima yustahabu, dan perintah mustahab pada perkara yang mustahab, pada perkara-perkara yang sunnah. Misalkan apa? Ada teman kita ingin puasa sunnah Senin Kamis. Teman kita enggak punya untuk sahur. Kita kasih ini, tak kasih kurma biar bisa sahur. Ini tak kasih minum, tak kasih susu, tak kasih teh untuk sahur. Ini ta'awun, saling tolong menolong. Wa kadzalika fit taqwa amrun ijab bima yuhramu. Demikian pula pada perkara takwa. Takwa tadi apa? Ittiqa usyar, mencegah kejelekan. Amrun ijab, ini perkara yang wajib. Bima yuhramu, pada perkara yang haram. Jadi kalau perkara haram, maka wajib untuk kita mencegahnya. Ini perkara haram, tinggalkan. Jangan kau teruskan, bahaya. Ini riba, jangan kau lakukan. Kalau engkau lakukan terus-menerus, bahaya. Bisa membinasakanmu. Wa amrun istihbab fi ma yakrah, dan perkara yang disunnahkan pada perkara yang tidak disenangi dalam syariat. Oh, ini perkara yang jelek, perkara yang makruh ini, tinggalkan. Wa ma dalil asani, adapun dalil yang kedua, fi ta'awun ala birri wat taqwa, pada perkara tolong menolong di atas kebaikan dan takwa. Fa wa ma dzakara al muallif, yaitu apa yang disebutkan oleh penulis rahimahullah, min siyaqi suratil asr, yaitu dengan membawakan surat al-asr. Haitsu qala Allah taala, di mana Allah taala berfirman, wal asr innal insana lafi khusr illal ladina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi, illal ladina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus solihat, orang-orang yang beramal saleh. Wa tawassaw bil haqqi, itu orang-orang yang saling menasihati di atas kebenaran. Wa tawassaw bil sabr, dan saling menasihati untuk bersabar. Fa aqsama Allah taala bil asr alladhi wa zaman, Allah taala bersumpah dengan masa. Masa ini adalah waktu. Wa inna ma aqsama Allah taala bi li'anna zaman wa wi'aul amal, wi'aul a'mal. Sesungguhnya Allah bersumpah dengan waktu, karena waktu ini adalah tempat untuk beramal. Jadi kita gunakan waktu kita untuk beramal. Waktu sekarang ini tidak akan terulang esok hari. Waktu esok tidak akan terulang di esoknya lagi. Jadi kita gunakan sebaik-baiknya. Waktu yang telah lewat ini tidak akan kembali. Jadi misalkan di waktu kemarin kita sia-siakan waktu kita dengan perbuatan yang sia-sia, perbuatan yang tidak ada manfaatnya, maka kita perbaiki hari ini untuk banyak-banyak beramal soleh. Wa nas fihim minhum man yamla'u khairan wa minhum man yamla'u syarran. Ada orang-orang yang di antara mereka, mereka mengisi waktu-waktu mereka dengan kebaikan-kebaikan. Di saat bangun tidur, sudah zikir, kemudian ambil air wudu, sholat, habis sholat baca Quran, habis baca Quran, terus berzikir lagi. bantu orang lain. Ini ada orang-orang demikian, dia mengisi waktu-waktunya perkara-perkara yang baik. Wa minhum man yamla'u syarran, ada pula orang-orang yang mengisi waktu-waktunya dengan perbuatan-perbuatan kejelekan. Ini ada orang demi ya seperti ini, bangun tidur tidak berzikir malah miso-miso. Nyebut-nyebut setan, nyebut-nyebut ini, nyebut itu. Na'udzubillah min dzalik. Yang dia ingat tidak Allah SWT. Dia tidak mengingat bahwasannya dia tidur itu bisa adalah nikmat dari Allah SWT. Dia tidak berzikir alhamdulillah alladzi ahyana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku ba'da ma'amatana, setelah dia mematikan aku. Ini kita bisa bangun, ini suatu nikmat dari Allah SWT untuk kita bisa beramal soleh lagi. Ini ada orang-orang yang tidak tahu nikmat ini. Dia bangun langsung berbuat kejelekan-kejelekan. Nah, dibilang mendalik. Fa'aksama bil asr limunasabatil muksambi lil muksam alih. Allah Ta'ala bersumpah dengan masa karena sesuai, ada kesesuaian antara muksambi, yaitu masa, lil muksam alih, yaitu amalan soleh. Amalan ini terkait dengan waktu. Waktu ini tempat untuk beramal. Lil muksam alih wawa a'malul ibad, yaitu amalan-amalan hamba. Jadi apakah dia memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya untuk ta'awun dalam kebaikan, atau dia manfaat atau dia sia-siakan waktunya dengan perkara sia-sia dan na'udzubillah dengan perkara-perkara dosa. Faqala, Allah berfirman, innal insan lafi khusr, sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Al insan am, manusia umum, yashmalu kulla insan, mencakup seluruh manusia, min mu'min wa kafirin, dari orang yang baik, orang beriman atau orang kafir. Ini orang beriman pun bisa merugi kalau dia tidak mau beramal soleh, tidak mau saling nasihati untuk kebaikan, tidak mau saling nasihati untuk bersabar. Ini orang mukmin pun bisa merugi. Dia ngaku beriman, ternyata dia malas-malasan beramal soleh. Dia malas murojaah Al-Quran. Dia malas menghafal Al-Quran. Dia malas untuk berzikir. Senangnya hura-hura. Ada orang-orang mukmin seperti ini. Dia mukmin yang lemah imannya. Imannya lemah, sehingga dia pun menghabiskan waktunya dengan perbuatan sia-sia. Wa kafirin, dan kafir pun juga masuk pada ini, itu dalam keadaan merugi. Apalagi orang kafir, seluruh amalannya amalan kekufuran, amalan jelek, amalannya jelek semuanya. Wa adilin wa fasikin, baik orang yang adil atau orang yang fasik, ini juga termasuk manusia. Wa dzakarin wa unsa, laki-laki atau perempuan. Kulul insan fi khusrin, semua manusia dalam keadaan rugi. Khasirun, khasiru kulli amali, dia rugi pada seluruh amalannya. Khusran alai, dia rugi, dia tidak mau memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya. Taibah fid dunia, dia capek di dunia. Dia mencari uang dan uang. Tetapi uang tersebut tidak digunakan untuk amal saleh, tidak digunakan untuk taklim, tidak digunakan untuk berinfak, tidak digunakan untuk sedekah. Dia hanya hambur-hamburkan. Dia puaskan nama nafsunya. Dia capek di dunia, wa adamu faedah fil akhirat, dan tidak ada faedahnya di akhirat. Wallah ta'ala a'lam bishawab. Mungkin hanya ini yang bisa kita bahas. Kita cukupkan subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Thank you.